Kalau nampak putih, janganlah kau mematik. Meskipun tertarik, biarlah berkembang dan menambah keindahan. Janganlah terlena, kumbang menggodanya. Betapa indahnya kini putik berbunga. Sabarlah menanti musafir menghampiri, menawarkan kasihnya, menyirami setia dan membawanya serta. Relakanlah segera musafir mematiknya sebelum ternoda. Biarlah mengisi istana hati yang sepi. Berbahagialah bunga yang terjaga. Betapa indahnya kini putik berbunga. Sabarlah menanti musafir menghampiri, menawarkan kasihnya, menyirami setia dan membawanya serta. Relakanlah segera musafir mematiknya sebelum ternoda. Biarlah mengisi istana hati yang sepi.